Dan ketika Kayan sudah memutuskan untuk memasukkan mayat anak perempuan yang telah tidak bernyawa itu ke dalam lubang, "Hah, kau pembunuh? Pembunuh, anak jahat kau harus mati. Bukankah kau calon suaminya? Mengapa kau tidak masuk saja ke dalam lubang itu bersamanya sekalian? Pintil anakku, pintil anakku sayang." Kakek. Kayan Manggala tersentak melihat keadaan pengemis tua yang tidak waras itu. Tetapi ia tetap melanjutkan kerjanya, mengubur terus tubuh bocah perempuan yang malang. Beberapa saat setelah selesai menutup lubang kubur itu, Kayan duduk termangu di bawah pohon besar, di samping pengemis yang tidak waras itu, yang tergeletak tidak sadarkan diri. Apa sebenarnya telah terjadi pada diriku hari ini? Apakah aku memang telah membunuhnya? Aku benar-benar penyebab kematiannya. Kasian sekali kakek tua ini. Aku akan mencoba menyadarkannya. Dia sudah sadar dengan sendirinya. Sintil anakku. Kasihan sekali. Aku akan membebaskan totokanku yang telah melumpuhkan geraknya. Sintil anakku. Sintil. Pengemis tua itu kemudian merangkak menuju makam putrinya. Di atas makamnya, ia menangis menyesali dirinya. Aku telah menuruti keserakahanku, sayang, hingga kelompokku musnah karenanya. Dan kau kuajak menderita ke sana kemari. Aku berdosa padamu, Srintil. Tapi aku akan meneruskannya, Srintil. Aku akan mencari tempat itu kembali. Aku akan melaksanakan impianku untuk menjadi pewaris dari harta dan ilmu sejati Ratu Sima. Srintil, kelak ayahmu tidak lagi merupakan manusia rendahan. Ayahmu akan menjadi manusia utama yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Semua kata-katanya didengarkan orang. Pengemis tua itu tertawa terkekeh-kekeh di samping kuburan putrinya sambil menari berputar-putar. Tiba-tiba tawanya terhenti dan matanya terbelalak menatap Kayan yang berada di hadapannya. Kau lagi? Ya. Kau pembunuh putriku, Srintil. Ya? Iya kan? Awas. Aku akan membunuhmu. Iya. Tunggu saja waktunya, aku akan membunuhmu. Entah apa yang telah terjadi dengan orang tua itu hingga anaknya menjadi kurban sedemikian menggenaskannya. Semoga yang aku memberikan terang dalam hati dan pikiran orang tua itu. Hari sudah sore, aku harus kembali. T- Terpaksa. Aku harus berjalan kaki sampai ke Keraton Mataram. Kayan terus melangkah menembus hutan kecil. Tetapi ketika ia tiba di pinggiran hutan. Paman Cucur Paksi. Oh, syukurlah tidak terjadi sesuatu dengan dirimu. Di mana pengemis gila itu? Entahlah, Paman. Dia pergi meninggalkan hutan ini. Ayo, naiklah ke atas punggung kudaku. Kita berkuda bersama-sama. Baik, Paman. Menjelang senja, setelah tiba di Istana Mataram, Kayan Manggala menghabiskan makanan yang disediakan para dayang dan kemudian mengunci pintu kamarnya untuk melepaskan lelah. Jika aku keluar lagi, entah kesulitan apa yang akan kudapatkan dari Pangeran Aditya yang tinggi hati itu. Dia tidak menyukai sikapku. Aku tidak dapat mengikuti sikapnya. Aku bukannya seorang bangsawan yang dapat menjaga jarak dengan kaum sudra. Yang Agung, tetapi apakah memang harus demikian sikap seorang bangsawan? Demikian kerasnya membatasi dirinya, menjaga jaraknya dengan kaum di bawahnya. Kau harus menerima pembalasan dariku, bocah. Aku tidak dapat menerima perbuatanmu yang menyebabkan terbunuhnya anakku, Srintil. Kau harus mampus. Kau, bagaimana kau bisa masuk ke dalam istana ini? Aku dapat melakukan perbuatan apapun. Aku dapat masuk ke mana saja demi untuk mencari pembunuh anakku. Nah, sekarang mampuslah kau bocah pembawa malapetaka. Lepaskan. Aku tidak membunuh anakmu, kek. Aku tidak membunuhnya. Lepaskan. Kau harus mati. Harus. Kayan Manggala yang masih terbaring di tempat tidur mencoba menghindari serangan dari pengemis tidak waras itu dengan bergulingan. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya dirasakan tidak lagi mempunyai daya. Karena itu, tangan pengemis gila itu segera saja sudah berada di lehernya. Rupanya. Kakang Kayan, bangunlah, Kakang. Sebentar, Pangeran. Lo, tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rotarot terus, ketel-ketel ya? Itulah, Bo, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Ternyata itu, hari sudah gelap. Baru saja aku mendengar dari Paman Cucu Paksi bahwa kau sudah kembali. Aku langsung kemari. Dan dari Dayang yang mengurusmu, aku dengar bahwa kau sudah tidur sejak sore hari. Karena itu, aku datang membangunkan kau. Ada apakah pangeran mencari saya? Malas sekali kau ini. Tinggalkan kamarmu. Mari, kita main keluar istana. Tetapi... kau harus menemani aku, Kakang. Aku suka denganmu, karena kau adalah seorang pemberani. Satu hal saja yang melupakan keburukanmu, yaitu tidak memiliki martabat yang tinggi dan pendusta besar. Pendusta? Iya. Aku tidak percaya kau adalah anggota Tongkat Merah. Aku tidak percaya kau adalah seorang pengemis. Karena kau adalah putra dari seorang Mahawira yang memiliki martabat yang bahkan lebih tinggi dari bangsawan-bangsawan biasa. Apalagi jika kau mengaku sebagai pimpinan perguruan pengemis. Sudahlah, ayo kau berkemas, kita main keluar. Kayan Manggala menjadi serba salah, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Untuk mengikuti segala kemauan dari Pangeran Aditya, ia merasa keberatan. Tetapi untuk menolaknya ia tidak berani. Dalam keadaan yang serba salah itu, tiba dari ujung lorong kecil di samping taman, muncul seorang bangsawan tua mendekatinya. Raden. Oh, Paman Saldenta. Kiwalukung Guru Sastra Raden sudah menunggu sejak tadi. Hari ini, saya ingin beristirahat, Paman. Tidak, itu tidak boleh, Raden. Ayahanda Raden Gusti Prabu Sanjaya memesan pada Paman agar Raden memperhatikan pelajaran yang satu itu. Hayolah, Raden. Jangan mengecewakan orang tua. Ayolah, temannya aku belajar, Kakang Kayan. Saya akan mengganggu saja. Silakan, Raden. Kau harus menemani aku, Kakang. Tapi... Sudahlah, Raden. Ayo kembali. Ayahanda telah memberikan perintah pada Paman untuk mengurungmu jika Raden tidak melakukan tugas-tugas Raden. Ayo. Paman. Ada apa? Ada apa, Kayan? Apakah saya boleh main ke Gua Larang? Gua Larang? Bukankah itu perguruan dari ayah dan ibumu? Iya, benar, Paman. Apakah saya boleh main ke sana? Saya akan kembali sebelum satu purnama. Sebelum ayah dan ibu kembali. Kayan, apakah engkau tahu di mana letak perguruan itu? Tempat itu jauh sekali dari sini. Bisa mencapai 3 hari perjalanan berkuda secara terus-menerus. Iya. Kayan, aku tidak mungkin mengizinkanmu. Karena kedua orang tuamu tidak menitipkan pesan seperti itu. Jika memang kau ingin bermain keluar istana, kau dapat keluar. Cucur Paksi dapat menemanimu. Iya. Iya, Paman. Terima kasih. Nah, beristirahatlah jika kau memang ingin beristirahat. Tapi jika kau ingin bermain malam ini, di halaman belakang cukup ramai. Nah, kesanalah. Biarlah. Saya beristirahat saja, Paman. Terima kasih. Apakah benar semua yang diceritakan Cucur Paksi? Anak itu adalah pimpinan dari perguruan Tongkat Merah. Tidak mungkin. Tidak mungkin rasanya hal itu terjadi. Kursi pimpinan yang dipegang oleh Aki Parangpungkur, tokoh utama dari Tanah Jawa dan Pasundan, digantikan oleh bocah sekecil itu yang baru berusia 13 tahunan. Aku harus kembali ke Palero untuk membicarakan masalah keamanan negeri ini selama Baginda tidak ada. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol bu. Badan riang ya. Prokol pak. Hidung mampet pak. Prokol deh. Sakit kepala lah. Prokol loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Hampir setengah malaman, Kayan melamun di dalam kamarnya. Ia tiba-tiba saja dilanda oleh rasa kebosanan berada di dalam istana Mataram tanpa ayah dan ibunya. Akan tetapi setelah lewat tengah malam, barulah bocah itu dapat terlelap. Dan pagi harinya, apa yang akan kukerjakan hari ini? Main bersama dengan pangeran yang iseng dan nakal itu? Wah, sampai kapan aku harus terus-menerus bersama dengannya? Lebih dari satu purnama? Tidak, aku tidak sanggup menemaninya. Aku harus mencari jalan untuk menghindari pangeran yang nakal itu. Ya, sebentar. Selamat pagi, Raden. Ada apa engkau datang kemari, Dayang? Paman Rakrian Saladenta memanggil Raden. Ada apakah? Apakah adik Pangeran Aditya ada di sana? Tidak. Tuanku Pangeran berada di Taman Sari. Lalu, ada apakah Paman Rakrian Saladenta memanggil aku, Bibi Dayang? Entah. Mungkin ada hubungannya dengan tamu kita yang baru datang. Tamu? Ada tamu yang datang? Ya, saya tidak tahu. Mungkin ada hubungannya dengan Raden. Siapakah mereka? Apa Bibi Dayang tidak mengetahui? Maaf, Raden. Saya tidak tahu. Tapi mungkin juga untuk itu. Saya hanya menduga-duga. Sebaiknya Raden segera saja menemui Paman Rakrian Saladenta di Balairung. Baik. Aku akan segera ke sana. Jika begitu, saya permisi, Raden. Iya, silakan. Kayan Manggala segera saja menutup pintu kamarnya dan kemudian beranjak meninggalkan kamarnya. Tetapi baru saja ia melangkah beberapa tindak. Hei, Kakang Kayan! Wah, dia lagi. Mau kemana kau, Kakang Kayan? Paman Rakrian memanggil saya. Saya harus segera ke sana. Tunggu dulu. Ya, rujak. Rujaknya, Mas. Nah. Ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogarok terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatal jamur, dah ada yang jor-manjor selain kalpanat, tak iya? Kalpanat? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak! Mbok, rujak! Oh, Bang Togar! Betul kata Mbok, berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Benar, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Aditya menghadang di hadapan Kayan Manggala.